بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فنفتن عزكم الله، kita masih pada pembahasan bab Al-Muslim mir'atu akhi. Seorang Muslim itu ialah cermin bagi saudaranya, yang mengetahui seluk-beluk saudaranya, yang mengetahui keaiban-keaiban, kekurangan-kekurangan saudaranya. Bila dia mendapati hal tersebut, maka dia berusaha untuk memperbaiki keaiban tersebut, berupaya untuk memberesi kekurangan-kekurangan tersebut. Setelah kita baca ucapan Abu Hurairah dan juga sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atu akhi wal mu'minu akhul mu'min ila akhir. Sekarang kita masuk pada pembahasan hadis yang berikutnya, menjelaskan tentang tindakan yang bertentangan dengan prinsip atau adab tersebut. Tindakan seseorang yang tidak menjadikan saudaranya sebagai cermin. Tindakan seseorang yang justru menyebarluaskan aib, kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan saudaranya pada musuh-musuhnya. Dan akan dibahas di sini bagaimana hukuman atau ancaman bagi orang-orang yang berbuat demikian, yang seharusnya memperbaiki kesalahan, yang seharusnya menjaga kekurangan, menjaga rahasia keaiban saudaranya, justru kemudian dia menyebarluaskannya. Pada hadis nomor 240. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, قال حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثني حيوة. أحمد بن عاصم dalam saat ini ikhwan majhul, dikatakan sama Abu Hatim majhul, tidak diketahui bagaimana keadaan dia dalam perkara hadis. قال حدثني حيوة وحيوة بن شريح القاضي salah seorang qadi besar pada masanya, حيوة بن شريح, dan dia rawi yang terpercaya. قال حدثنا بقية, di sini بقية ابن الوليد الشامي, dia ini rawi yang terpercaya, namun dia ini banyak menyamarkan hadis dan cukup parah tindakannya itu. Kalau dia meriwayatkan dengan kalimat an, maka tolak. Kalau dia meriwayatkan dengan kata-kata haddatsana atau haddatsani atau sami'tu atau akhbarana atau akhbarani, diterima. Di sini Baqiyah meriwayatkan dengan an, sehingga termasuk kelemahan beliau. Qala an Ibnu Tsauban, Ibnu Tsauban namanya Abdurrahman Ibnu Tsabit Ibnu Tsauban. Naam, rawinya percaya. An abihi dari bapaknya. An Makhul. Makhul juga dari Syam, juga terpercaya. An Waqqas bin Rabi'ah juga demikian, terpercaya. An al-Mustawrad, dibaca Mustawrad, dibaca Mustawrid. Dia salah seorang sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda. Dengan sanad seperti ini, fa nanti na'zakumullah, sanad Imam Bukhari dhaif. Sebab padanya ada Ahmad bin Asim majhul, padanya ada Baqiyah Ibn Walid suka menyamarkan hadis dan meriwayatkan dengan an. Juga padanya ada Waqas bin Rabi'ah, dia masturul hal, majhul, juga enggak diketahui siapa dia. Namun hadis ini memiliki banyak penguat, banyak jalan, sehingga dikarenakan penguat-penguatnya dengan jalan-jalan yang ada padanya, dinyatakan oleh para ulama sebagai hadis yang sahih karena banyak penguatnya. Sudah paham ya? Sehingga dengan sanad ini, dengan sanad Imam Bukhari dikatakan dhaif, namun dia menjadi kuat, menjadi hadis yang sahih dengan penguat-penguat dari perawi-perawi yang lain, dari imam-imam yang lainnya, sehingga matannya dikatakan matan yang sahih. Ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, menjelaskan tentang masalah ancaman seseorang yang membongkar keaiban saudaranya di hadapan orang lain. Kata Rasul, man ukila bi muslimin aklatan, barang siapa yang dikasih makan bi muslimin dengan sebab seorang muslim, aklatan satu kali makan, fa inna Allah yut'imuhu mithlaha min jahannam, maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan makan kepada dia yang semisalnya dari neraka jahannam. Maknanya kana fitna azakumullah, barang siapa yang dikasih makan dengan sebuah makanan karena orang muslim, maknanya adalah seorang itu dia memiliki seorang teman shodiq, teman baiknya, teman karibnya, atau seorang teman yang dia tahu betul siapa dirinya. Kemudian orang ini membicarakan keaiban-keaiban, kesalahan-kesalahan, cacat-cacat yang ada pada teman tersebut di hadapan orang lain. Dengan bahasa singkatnya, orang ini menggibahi saudaranya di hadapan orang lain. Kemudian dengan tindakan dia tadi, menghibahi temannya di hadapan orang lain atau di depan musuh-musuhnya, dia dikasih makan atau dia dikasih pakaian atau dia dikasih komisi atau semisalnya. Sudah paham ya? Maka tindakan dia nanti ini akan diganjar dengan semisal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia dikasih makan, maka akan nanti di hari kiamat dikasih makan dengan api neraka jahannam. Kalau dia dikasih pakaian, maka nanti di hari kiamat akan dikenakan pakaian dari neraka jahannam. Kalau dia dikasih minum, maka nanti akan dikasih minum dengan minuman dari api neraka jahannam. Jadi paham ya? Apa saya ulangi lagi? Mana di sini? Saya ulangi lagi ya. Antum bacakan baik-baik. Dan di sini perlu adanya fokus dalam memikirkannya. Selain lagi, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ukila bi muslimin aklatan." Barang siapa yang dikasih makan lantaran seorang muslim satu kali makan, fa innallaha yut'imuhu mithlaha min jahannam. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makan kepada dia yang semisal tadi dari neraka jahannam. Wa man fusiya bi rajulin muslimin, dan barang siapa yang dikasih pakaian dengan lantaran seorang laki-laki yang muslim, fa innallaha 'azza wa jalla yaksuhu min jahannam. Maka sungguhnya Allah Azza wa Jalla akan memberikan dia pakaian dari neraka jahannam. Titik. Maknanya Evan, untuk bisa memahami keterangan riwayat ini, disebutkan oleh para ulama dalam syarahnya. Misal, A dengan B. Si A ini punya kawan namanya B. Tadi paham ini? Kawan baik, teman baik, seorang teman yang dia ketahui bagaimana seluk-beluknya, bagaimana luar dalamnya, tahu wataknya, perangainya, tahu kekurangan-kekurangannya, tahu cacat-cacatnya, dan segala macamnya. Saya paham ya? Kemudian si A ini, ternyata dia menyebarluaskan, memberitahukan keaiban-keaiban, kekurangan-kekurangan si B tadi kepada si C. Tadi pahami? Udah orang? Hah? Tahu gak ini? Kepada si C. Si C, si B itu ternyata begini, begini, begini, begini, begini, begini. Ternyata si C ini ada sekretaris hubungan dengan si B. Paham? Ini gak suka dengan si B atau mungkin musuhnya si B. Dengan keterangan kamu, si A ini, keterangan kamu kepada si C tentang kekurangan dia, keaiban dia, dan segala macamnya, tentu si C ini mendapatkan sebuah keuntungan, kan begitu ya? Nah, cocok ini. Ini merupakan sumber yang paling bagus ini untuk menghabisi si B. Kan begitu ya? Karena dia merasa mendapatkan informasi akurat dari kamu, si A, si C ini ngasih kamu makan. Nah, kamu dimuliakan, diundang ke rumahnya, ya Allah, disuruh makan yang zen, yang kamu sukai apa, atau kamu dikasih pakaian dan segala macamnya, dengan sebab tindakan Anda memberikan informasi-informasi yang akurat pada si C tentang kejelekan si B. Dari kami, tindakan si A menyebarluaskan keaiban tadi, bahasa singkatnya dikatakan dengan tindakan ghibah. Kami ikuti ya, menghibai si B di depan si C. Yang diancam sekarang siapa ini? Siapa yang diancam sekarang ini? Antum masih di masjid, apa masih di pinggir jalan sekarang otaknya ini? Ya Allah, Ustaz. Siapa yang diancam? Yang diancam si A. Ancamannya itu sejenis dengan komisi yang dia dapatkan. Kalau dia mendapatkan makanan lantaran tindakan tadi, balasannya di yaumul kiamah dia akan dikasih makan serupa tapi dari neraka jahanam. Kalau dia mendapatkan komisi dalam bentuk pakaian, maka nanti di yaumul kiamah mendapatkan ganjaran serupa, dikasih pakaian dari neraka jahanam. Kalau seandainya dikasih minum, dikasih komisi minuman, nanti dia akan diganjar dengan serupa, dikasih minuman dari neraka jahanam. Jadi fahami? Fahami ini, Ikhwan? Ini menunjukkan, Ikhwan Abdina Azzaikumullah, ancaman yang amat sangat keras. Sebab tindakan si A ini menyelisihi prinsip dan adab Islam, al-muslimu mir'atu akhi. Seorang muslim itu seharusnya sebagai cermin bagi saudaranya. Kalau melihat ada yang salah, ada yang celah, ada yang kurang, ada yang aib, dia apa kan? diperbaiki, ditutupi. Kan begitu ya? Itu seharusnya, itu adabnya. Ternyata orang satu ini enggak tahu adab. Ternyata kurang adab. Bahasa katanya kurang diajari, kurang ajar. Akhirnya dia pun melanggar adab tersebut. Dan dia pun akhirnya menyebarluaskan keaiban, kekurangan, celah saudaranya di hadapan orang lain. Bahkan mungkin di hadapan musuh-musuhnya. Nah, maka semua imbalan-imbalan komisi-komisi yang dia dapatkan dengan sebab perbuatan keji seperti itu, nanti akan diadab. Nanti akan dibalas dengan setimpal di yaumul qiyamah nanti. Allahul musta'an ya ikhwan. Sangat keras ancamannya ya ikhwan. Sebab ancamannya ialah jahannam. Menunjukkan tindakan tersebut dosa besar. Paham ya? Tindakan tersebut dosa besar. Menyebarluaskan aib seseorang dengan tanpa haknya. Untuk menjatuhkan martabat seseorang. Untuk menghancurkan seseorang. Dosa besar. Ancamannya neraka. Allah musta'an. Seringkalinya yang demikian itu kalau orang tersebut menyampaikannya kepada pihak lain yang memang betul-betul ada kles hubungan dengan orang tersebut, mendapatkan keuntungan dengan informasi Anda, sehingga dia pun membalas kebaikan Anda dengan sebuah imbalan, entah dalam bentuk makan atau minum atau pakaian atau mungkin harta benda atau yang semisal. Allahul musta'an. Yang berikutnya lagi. Belum mengatakan lagi setelah itu. Wa man qama bi rajulin muslimin maqama riya'in wa sum'ah. Dan barang siapa yang berdiri dengan lantaran seorang laki-laki yang muslim di tempat riya dan sum'ah, fa innallaha yaqumu bihi maqama riya'in wa sum'atin yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berdiri dengannya pada tempat riya dan sum'ah nanti di hari kiamat. Maknanya ini hadis menggunakan bahasa yang cukup tinggi sehingga perlu diterangkan maknanya apa. Tadi saya sebutkan makna secara lafzinya. Maksud daripada penggalan yang kedua ini, khonatina azakumullah, adalah ada beberapa kemungkinan yang disebutkan oleh para ulama. Kemungkinan yang pertama maknanya adalah adanya seseorang, si A misalkan ya, si A ini bangkit, berdiri dengan riya, dengan sum'a, menyebutkan sifat dan kriteria teman dia si B di hadapan orang-orang yang mulia, di hadapan orang-orang yang kaya, di hadapan orang-orang yang hartawan. Disebutkan teman saya ini si B ini Pak, ngomong ke siapa ini? Ke orang-orang kaya tadi. Teman saya ini masya Allah rajulun saleh. Laki-laki yang soleh, orang yang bertakwa, yang amanah, yang. Disebutkan semua kebaikan-kebaikan temannya tadi. Di hadapan para tujar, para sedekah kaya, di hadapan orang-orang yang hartawan, dan semisalnya. Apa tujuannya? Hah? Apa tujuannya? Apa tujuannya ya, Pak? Kira-kira. Apa tujuannya? Ya jelas, dikatakan riya dan sum'ah, karena jelas tujuannya. Apa tujuannya? Hah? Simpati, terus? Ya. Oh gitu ya. Kalau gitu, kalau si A berdiri kayak gitu, dan keuntungannya untuk B. Ini keuntungannya untuk dia soalnya. Tujuannya yang nanti na'asyakumullah adalah, supaya jelas yang dapat keuntungan besar si B, tapi nanti dia juga dapat. Tujuannya supaya orang-orang kaya tadi, sedekah kaya tadi, hartawan-hartawan tadi, itu simpati sama si B tadi. Oh, ini betul orang yang Masya Allah, yang begini, yang begini, yang begini, yang begini, yang begini. Dengan lantaran ucapan si A ini mendapatkan cipratannya. Cipratan apa ini? Kira-kira ini. Ngomongnya ke orang kaya soalnya. Dapatnya apa coba? Mendapatkan al-aghrab ad-dunyawiyah. Tujuan-tujuan dunyawiyah. Entah kamu dikasih komisi fulus. Entah kamu dikasih komisi apa. Entah kamu dikatakan bagaimana. Al-muhim. Kamu mendapatkan kenikmatan dunyawiyah dengan tindakan kamu memuji-muji si B di hadapan orang lain tadi. Itu makna pertama. Man qama bi rajulin muslimin maqama riya'in wa sum'ah. Seseorang yang bangkit, yang berdiri dengan lantaran laki-laki muslim di tempat riya' dan sum'ah. Dan paham ya? Bisa jadi si B itu memang memiliki sifat yang disebutkan. Memang dia laki-laki yang saleh, memang dia yang bertakwa. Bisa jadi pula, itu omong kosong. Tujuan dia enggak penting, si B itu takwa wala orang soleh. Tujuannya apa? Sasaran dia itu ialah, ada para athriya wal aghniya wat tujar ini yang ditembak sama dia. Si B ini sebagai apa ya? Batu loncatan aja lah, sebagai tumbalnya dia begitu. Ini mana pertama ya ikhwan fillah azakumullah. Barakallahu fik. Mana yang kedua? Ini lebih parah lagi. Mana yang sama dengan yang pertama? Cuman bedanya kalau yang kedua ini dia mensifati dirinya sendiri. Ini parah lagi sudah. Tadi kan dia mensifati si B. Si B itu begini, begini, begini, begini, begini. Sehingga orang senang sama si B, orang simpati sama si B. Sudah kaya tadi ngasih apa kepada si B, dia dapat cipratannya. Yang kedua ini enggak. Dia sendiri mensifati dirinya di hadapan para aghnia, orang-orang kaya tadi, atau al-ubama, orang-orang yang masuk dalam pejabat keras dan semisalnya. Mensifati dirinya, saya itu orang yang soleh, saya itu orang yang alim, saya itu orangnya begini-begini, keahlian saya begini-begini-begini-begini. Memuji dirinya sendiri. Di hadapan mereka semua. Apa tujuannya? Tujuannya ya supaya orang-orang itu percaya sama dia. Ngerti ini orang Masya Allah alim. Ini orang Masya Allah soleh. Ini orang Masya Allah bertakwa. Ini orang Masya Allah punya keahlian yang luar biasa. Akhirnya senang sama dia. Akhirnya orang-orang pun senang sama dia. Akhirnya fulusnya ngerujuk ke dia. Bagaikan orang yang sedang mandi di kamar mandi. Ngerujuk begitu. Ya. Ya'ti hilmal min kulli aw. Datang kepada dia harta dari manapun. Dari tujar, dari ini, dari sini. Ya Allah. Kenapa? Rajulun saleh. Maaf kalau menggunakan bahasa kasar. Kiai. Tekel. Datang semua duitnya. Kenapa? Kiai. Gitu. Pak Yai sudah ini. Rajulun saleh. Padahal. Ya mungkin dia sebagai orang yang soleh. Mungkin. Mungkin dia menjadi orang yang bertakwa. Mungkin. Mungkin dia sebagai kiai. Mungkin. Mungkin juga tidak. Sebab pensifatan-pensifatan tadi itu hanya semata-mata untuk membuat orang lain itu merasa ini orang besar. Merasa ini orang yang hebat. Merasa orang yang Masya Allah pinter. Sehingga yang penting itu fulusnya ya. Yang penting fulusnya yang tempat tadi. Allahu musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Ini makna yang kedua. Selesai. Dengar. Saya katakan lebih parah lagi. Ini rasa malunya lebih tidak ada lagi. Kalau tadi kan dia masih rosok ya apa gitu ya. Padahal dia kepinginnya ke dia semua, fulusnya itu, komisinya itu. Tapi dia mungkin masih punya rasa-rasa malu yang tinggi gitu lah. Daripada dia yang kena, si B aja lah. Si B yang diangkat-angkat, lumayan dapat cipratan. Gitu. Yang kedua ini. Ini lebih ngawur lagi sih. Dia sendiri. Dengan tanpa rasa malu. Dengan tanpa apa. Dia sendiri yang ditinggikan. Yang dilulukan. Yang dihebat-hebatkan. Dengan tujuan untuk mendapatkan aghrad duniawiyah. Perkara-perkara duniawiyah. Untuk larinya ke dia. Makna yang ketiga. Yang disebutkan oleh para ulama adalah. Dan ini tindakan yang sangat kecil ya. Menunjukkan betapa jahatnya hati orang itu. Mana yang ketiga adalah. Orang ini bangkit berdiri. Menjelek-jelekkan seseorang muslim. Di hadapan musuh-musuh dia. Ria'an wa sum'ah. Karena riak dan karena sum'ah. Dengan tujuan supaya musuh-musuh tadi itu mempercayai dirinya, mendapatkan informasi akurat dari dirinya, ujung-ujungnya apa? Musuh tersebut memberikan kemanfaatan duniawiyah kepada dia dengan informasi-informasi tadi. Ini dikatakan keji. Sebab dia berbahagia dengan pelecehan kepada orang lain. Tamam? Misal, contoh dicontohkan oleh mereka ikhwan, tindakan sebagian pihak yang sampai berani melecehkan, menghinakan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dilecehkan di hadapan orang-orang yang sangat memusuhi Ali bin Abi Thalib, yaitu kaum Khawarij, kaum Nawasib. Datang kepada kaum Khawarij, kepada kaum Nawasib yang sangat anti kepada Ali bin Abi Thalib. Datang ke sana, diceritakan Ali itu gini loh. Gini, gini, gini. Wah dia itu al-muhim. Disebutkan semua kekurangan-kekurangannya sahabat Ali bin Abi Thalib kepada musuh-musuhnya Ali. Riya'an wa sum'ah. Karena riya'. Jadi seperti itu. Tidak akan lepas dari yang namanya unsur kebohongan. Otomatis Allah, dikarenakan kaum Khawarij, kaum Nawasib sangat benci kepada Ali bin Abi Thalib. Dia mendapatkan informasi seperti ini dari kamu, dari si A ini. Mereka akan senang. Akan bahagia. Memang betul, memang dia itu orangnya jahat, orangnya begini, begini. Mana buktinya? Si Fulan yang memberikan informasi kepada saya. Jazakallah khairan. Masya Allah. Dipuji sama kaum Khawarij. Akhirnya kaum Nawasib, kaum Khawarij merasa berbalas budi kepada dia. Ujungnya apa? Ujung-ujungnya mendapatkan kemanfaatan-kemanfaatan duniawiyah dari musuhnya Ali, yaitu kaum Khawarij. Kecil tindakannya. Yang pertama dikarenakan dia menghibai, menjelek-jelekkan seorang muslim yang bertakwa kepada Allah, yang seharusnya dia tutupi keaiban-keaibannya. Sudah seperti itu tindakannya, dia meraih, mendapatkan kemanfaatan duniawiyah dengan tindakan keji seperti itu. Maka balasannya, fa'inna Allah sebutkan dalam hadis ini, fa'inna Allah yaqumu bihi maqama riya'in wa sum'atin yawmal qiyamah. Maka Allah tabaraka wa ta'ala pun nanti dari kiamat akan memperlakukan dia sama seperti tindakan dia di dunia ini. Allah akan bongkar keaiban dia. Allah akan bongkar kejelekan dia. Nanti di hari kiamat di hadapan sekian banyak makhluknya. Hancur kamu. Bisa dipahami? Mudah gini ya. Ini tiga makna. Mana pertama, kedua, ketiga. Bisa dipahami? Apa-apa gak pahamin? Itu semuanya ikhwan fillah jazakumullah. Tiga makna yang disebutkan tadi, sama-sama jeleknya. Sama-sama menunjukkan adab yang tidak ada pada orang tersebut. Sama-sama menunjukkan orang itu tidak memiliki akhlak, tidak memiliki budi pekerti. Allahul musta'an. Dan sekali lagi ikhwan dibawakan hadis ini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. dikarenakan tindakan tersebut menyelisihi prinsip yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atu akhi. Yang namanya mukmin itu cermin bagi saudara yang lainnya. Idza ra'a fihi aiban aslaha. Kalau dia mendapati keaiban, kekurangan, maka dia seharusnya menutupinya, memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Barakallahu fikum. Sering dikhonamtina azakumullah, beberapa contoh saja yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh tindakan-tindakan keji, tindakan-tindakan tak beradab, tindakan-tindakan kurang ajar kepada kaum muslim. Dan ini sebagai isyarat. Yang seperti ini saja dilarang oleh Rasul. Ancam dengan ancaman sangat keras. Begitu pula tindakan-tindakan yang selain ini, yang sama tujuannya, yang sama hakikatnya, atau bahkan tindakan-tindakan lain yang lebih kejam, yang lebih keji, yang lebih jahat daripada yang disebutkan dalam riwayat ini. Sudah paham ya? Yang lebih kejam lagi, ikhwanatina azakumullah, ialah kalau terkait dengan kemadharatan yang menimpa kebanyakan kaum muslimin. Misalkan kemudian dia membocorkan rahasia kaum muslimin kepada musuh-musuh kaum muslimin. Memberikan informasi-informasi akurat tentang kelemahan-kelemahan kaum muslimin kepada musuh-musuh mereka dari kalangan orang-orang kafir. Sehingga orang-orang kafir dengan mudah untuk membasmi, membantai orang kaum muslimin. Itu kejam. Kenapa? Bukan lagi urusan duniawi yang dia dapatkan. Bukan urusan semata-mata kekurangan kaum muslimin yang dia hancurkan. Bahkan nyawa-nyawa kaum muslimin dia pertaruhkan. Karena memberikan informasi tentang kekurangan-kekurangan kaum muslimin dikasihkan kepada orang kafir. Ini loh. Allah musta'an. Misal. Indonesia ini mau dijajah. La qadarullah. Indonesia ini kan muslimnya terbanyak ya. Ini mengkhawatirkan dunia kufar. Misalkan. Kamu mendengar. Kok kamu? Ada seorang lah. Kamu insya Allah ada demikian akhlaknya. Ada seorang yang mendengar bahwasanya orang-orang kufar dari Eropa itu mau membasmi dan menghancurkan kaum muslimin di Indonesia ini. Akhirnya kamu memberikan kamu lagi. Jangan kamu lah. Kamu insya Allah orang baik-baik. Seorang ini memberikan data-data lengkap tentang Indonesia. Memberikan data lengkap tentang bagaimana kelemahan-kelemahan kaum muslim Indonesia. Memberikan bagaimana caranya jalan menuju ke Indonesia. Dan cara untuk membasmi dan menghancurkan muslimin Indonesia. Wah, tidak parah saya. Ini orang muslim. Ini orang kafir kena. Ini orang muslim. Berbeda demikian. Kirim ke Eropa. Tentunya mereka ini ibarat mendapatkan apa namanya durian runtuh ini. Mendapatkan data yang sangat akurat dari pribumi Indonesia untuk menghancurkan orang Indonesia. Namamu langsung disebut dengan mulia di kalangan musuh-musuh agama. Jadi kamu yang mendapatkan keuntungan duniawi ya, dipanggil sama orang Eropa, si fulan tal gitu. Dibawa ke Eropa kamu dikasih fasilitas semuanya di sana. Dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih istri, dikasih ini, dikasih itu. Zen hidupnya kamu. Terima kasih banyak atas jasa Anda. Memberikan masukan-masukan kepada kami yang sangat berharga. Dan berhasil. Dengan ide-ide kamu itu hancur orang Indonesia. Allahu musta'an. Ini lebih jahat lagi, lebih parah lagi. Kalau seandainya terjadi. Ini gambarnya lebih mengerikan ya. Sehingga gambaran yang sederhana diharamkan, apalagi yang lebih mengerikan daripada itu, lebih-lebih lagi diharamkan dalam perkara agama. Dan ini khonam tina azakumullah, sebenarnya banyak contohnya. Bisa antum merasakan dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah kaum muslimin. Emang? Khususnya ketika ada hubungan yang kurang baik, muamalah yang kurang bagus di antara kaum muslimin. Tamam, upaya-upaya untuk menyebarkan keaiban kaum muslimin itu dianggap biasa oleh pihak yang lain. Maka tentunya kita ya khonamtina azakumullah, dikarenakan memahami dan mengerti adab-adab Islam, adab-adab nabawi terkait dengan masalah seperti ini, tentu jangan sampai terjadi pada kita akhlak-akhlak yang kurang bagus seperti itu. Seharusnya kita memiliki prinsip yang dicanangkan oleh Rasulullah SAW, al-mu'minu mir'atu akhi. Jadilah kamu sebagai cermin bagi saudara kamu. Kalau kamu menghadapi dan mengetahui adanya kekurangan-kekurangan, keaiban-keaiban pada saudara kamu, maka hendaklah engkau memperbaikinya, menutupinya, dan jangan dibongkar di hadapan musuh-musuhnya atau musuh-musuh kaum muslimin yang lainnya. Allahul musta'an la haula wala quwwata illa billah. Baik. Ada yang bertanya. Rambut di bawah bibir bagi laki-laki termasuk rambut jenggot atau bukan? Apakah boleh dipangkas? Jawabannya ikhwan fillah rahimakumullah, rambut yang di bawah bibir ini itu merupakan jenggot bagi Anda. Ini kalau ke bawah ini leh ya. Barakallah. Kalau sana jambang Anda banyak menyatu dengan kumis, maka batasan kumis itu sampai di ujung bibir. Ini kamu rapikan, sama kamu rapikan, segini, selebihnya kamu biarkan. Begitu pula yang ada di pipi-pipi Anda. Ini pun juga demikian merupakan termasuk jambangnya Anda jenggot yang tidak boleh dicukur. Kalau kemudian rambut Anda menyatu dengan jenggot, maka batasannya rambutnya itu ialah adanya tulang yang ada di sebelah sini. Nah, tulang ini, tamam, ada tulang, tamam, ayo ada, ini tulang, ini batasannya. Antum rapikan ke atas, dirapikan sedikit, yang bawahnya biarkan tumbuh. Ini jenggotnya. Barakallahu fiik. Masya Allah. Jadi kalau punya, berarti orang ini, Masya Allah, banyak rambutnya ya. Subur rambutnya di jifatan dia itu. Itu kalau kemudian besar gini, Masya Allah, dia rapikan, dia sisir, dia kasih minyak, minyak rambut, berkilau-kilau, Masya Allah, berwibawa ya. Lanang tenan ya. Berwibawa. Apakah wajib bagi seorang suami untuk minta izin kepada istrinya jika akan berpuasa sunnah? Loh, kebalik ya ikhwan. Wale, seorang istri yang harus dan wajib meminta izin kepada suaminya kalau istri itu mau puasa sunnah. Itu kalau suaminya ada di rumah. Harus minta izin. Kenapa? Dikarenakan kewajiban istri untuk melayani sang suami. Ada paham ya? Itu kewajiban istri pada suami, bukan suami kepada istri. Anak suami poso ahe, pengen poso-poso, masalah. Enggak harus ada perizinan dalam perkara seperti ini, khana bin Allah. Barakallahu fiik. Bagaimana bila telah diizinkan, tapi karena suatu hal istrinya meminta dibatalkan? Apa halnya ini? Paham? Apakah suami membatalkan puasanya atau tetap berpuasa dalam hal yang seperti ini? Ikhwan, dilihat kondisinya. Kalau hal itu bisa ditunda ba'dal maghrib, teruskan puasa Anda, dapat pahala puasa sunnah, setelah itu mengurusi haknya istri. Kalau hal itu memang tidak mungkin lagi dan harus ditunaikan dan membuat antum harus batal puasanya, maka tentunya sesuatu yang lebih harus didahulukan daripada perkara yang sunnah. Barakallahu fiikum. Saya paham ya? Ya, antum tahu sendiri lah bagaimana yang satu itu. Kita itu harus taat kepada penguasa dalam aspek apa saja. Karena penguasa menyuruh rakyatnya untuk mencoblos pada waktu pemilu. Kalau kita membangkang atau enggak ikut pemilu berarti kita enggak taat pada penguasa. Mohon penjelasannya. Masya Allah. Penjelasannya sangat gampang. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam beberapa riwayatnya, innamat ta'atu fil ma'ruf. sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara kebaikan saja. Juga disebutkan dalam lafaz yang lainnya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk siapapun, makhluk manapun dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsipnya. Sehingga ketaatan pada penguasa itu dalam semua aspek kehidupan kita, selama itu tidak melanggar agama, tidak melanggar perkara syar'i. Enggak ada unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada unsur kemaksiatannya, ada pelanggaran kepada agama, pelanggaran syariat, maka tidak bisa mentaati penguasa dalam hal itu. Paham ya? Dalam hal itu saja. Nah, kita kan enggak mentaatinya. Namun bukan sebagai alasan untuk boleh memberontak penguasa. Enggak taati tapi enggak boleh memberontak. Diupayakan untuk menasihati penguasa. Wah. Terkait dengan masalah coblos-mencoblos. Ini lihat kondisinya antum masing-masing di masing-masing wilayah. Di masing-masing tempat ya. Setahu saya di zaman sekarang ini bebas kayak. Ya. Ente mau golput, ente mau golkar, ente mau gol apa begitu. Bebas kayak setahu saya. Ini kan sekarang zaman kebebasan. Bergaul ya bebas. Menurut mereka bukan menurut agama ya. Bergaul ya bebas. Ngomong ya bebas, bicara ya bebas, nulis ya bebas, menghujat ya bebas, belak-belakannya bebas, rapat-rapat ya bebas. Ya apa ya? Begitu kan ada sekarang ini? Nah, iya. Setahu saya demikian. Sehingga dalam bab yang seperti ini kita gunakan kebebasan tersebut dalam hal yang positif. Bebas jadi golput aja. Nah, kok demikian kenapa? Penjelasannya sudah saya sampaikan pada pembahasan daurah di Manu'an, musyawarah bukan demokrasi. Silakan untuk merujuk ke sana. Keterangan bahwasanya demokrasi, pemilu dan semisalnya bukan dari Islam dan termasuk pelanggaran agama. Dalam bab ini kita tidak bisa mentaati penguasa. Oleh golput oleh golput wae. Kalau Anda dipaksa oleh penguasa daerah, wilayah, kecamatan atau desa masing-masing, Anda yang lebih tahu dengan kondisi Anda. Antum perhatikan sisi kemaslahatan dan kemudaratannya ya fanatina azakumullah. Kalau Antum bisa menerangkan kepada mereka bagaimana sesungguhnya prinsip Islam yang mulia ini, terangkan. Mereka paham alhamdulillah. Kamu enggak dikesertakan. Mereka enggak paham. Lihat, perhatikan, lihat sisi mafsadatnya. Kalau ternyata membuat mudarat yang lebih besar daripada kemaslahatan kamu enggak datang, maka tentunya ya ikhwan, menolak, menepis sebuah kemadharatan yang lebih besar didahulukan daripada kemaslahatan yang diraih yang lebih sedikit. Dalam kondisi yang seperti itu, ya terpaksa dengan amat sangat terpaksa, pada hari hanya untuk datang ke tempat pencoblosan, masuk ke ruangan, coblos di KB, ya tinggalin. Artinya apa? Gak sah. Itu kuliah. Jadi semata-mata kelihatan badannya kamu, datang ke tempatnya mereka. Semata-mata hanya untuk menepis mafsadat yang lebih besar. Tapi kalau Anda bisa mengupayakan tidak terjadi hal seperti itu, dengan menjelaskan kepada mereka keterangan yang baik dan semisalnya, lakukan. Barakallah. Siap-siap dari sekarang. Ini ada pilkada. Iya. Sementara lagi pemilihan gubernur dan calon gubernur terpampang gambar cukup banyak. Ono Pak Dikarwo bareng. Terus itu siap-siap. Diupayakan supaya kondisinya bagus ya. Tentu harus betul-betul bisa main cantik. Tamam di setiap wilayah, setiap daerah bisa main cantik. Jangan sampai menimbulkan mafsadat yang lebih besar gara-gara atau hanya semata-mata mempertahankan yang namanya prinsip. Suatu kondisi ya ikhwan, terkadang prinsip yang antum pegang itu tidak bisa kamu tunjukkan. Suatu kondisi demikian. Sehingga ini kondisi yang sebenarnya darurat, maka ya untuk sementara antum melakukan yang namanya siasat. Ya secaranya kayak gitu. Itu kalau kondisi yang betul-betul memang sudah gak mungkin lagi ditoleransi. Tadi itu caranya, datang aja ke mereka. Yang penting mereka tahu, oh si pun datang. Beres urusannya. Sampai dalam kan enggak ada yang tahu. Kan gitu ya. Rahasia kan. Ya kamu coba sih kabeh. Sekian puluh partai yang ikut itu coba suruh kabeh. Tapi ada khawatir iki coblosane enggak ada yang kena, satu yang kena. Itu sangai. Hah? Misalkan pas nyoba karena cepat gitu kan, coblos ini pas di luar gambarnya. Semua di luar gambarnya. Pas iki, pas tengah-tengah gambar. Iya, apa ini? Saya. Al-Muhaib bagaimana caranya supaya jangan disahkan. Mungkin ada yang tanya, nah, terus nanti gimana sikap Anda kalau misalkan terpilih seorang gubernur di wilayah Anda? Kamu taati? Jawabannya, kalau dia seorang Muslim, saya mentaati dia karena Allah Taala, saya taati dia dalam perkara kema'rufan. Lu kok aneh? Aneh apa nih? Lu Anda mengingkari caranya yang namanya pemilunya, yang namanya demokrasinya, yang namanya mencoblosnya, kamu ingkari, kamu katakan menyelisih agama. Lu kok kemudian hasil penguasa dari cara seperti itu, kok antum akui? Ini pun kembali pada pembahasan kemaslahatan dan kemadharatan. Para ulama semuanya sepakat dalam rangka untuk meredam api fitnah, tetap mereka semua diyakini sebagai penguasa yang sah selama mereka muslim. Gitu. Kalau main ngotot ae, ajur agama ya, kawan. Ajur yang namanya negara ini. Sehingga dengan pertimbangan yang sangat matang dari para ulama, mereka semuanya sepakat demikian. Dalam rangka untuk menepis api fitnah. Nah, kalau semuanya ini dengan cara enggak syar'i, langsung brodong, ini enggak syar'i, sikat. Ya remek ini, apa namanya negaranya antum ini. Enggak ada ketenangan ya. Jadi semuanya memperhatikan sisi kemaslahatan dan kemadharatan. Itu namanya main cantik. Sudah paham ya? Allah ya. Bagaimana hukumnya memakai henna, jenis inai atau pacar yang digunakan oleh wanita untuk mewarnai tangan dan kaki. Maksudnya pada kulitnya sebagian saja dengan tujuan biasanya untuk berhias, umumnya oleh wanita Arab. Semua wanita ya. Nah, kalau henna itu gampang hilang. Yang dibahas oleh para ulama yang fanatina azakumullah ialah sesuatu atau pacar-pacar yang tidak bisa hilang, yang menutupi kulit, yang mana air wudu itu tidak bisa tembus. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Sebab akan bisa merusak wudunya dia. Jadi paham ya? Salatnya tidak sah. Dan semua perkara-perkara berkaitan dengan masalah wudu tidak sah. Ada pun henna yang seperti ini. Kayak apa? Rasul Malik Rani. Hah? Ini mereknya Rasul Malik itu. Rani atau apa gitu ya. Itu gampang hilang ya. Gampang hilang. Dan biasanya oleh kaum wanita dipakai ketika mereka sedang tidak sholat. Ada paham ya? Kalau mereka posisinya suci sholat, itu langsung hilang itu. Dipakai wudu itu, luntur kafe. Tinggal bekas-bekas apa namanya warnanya. Dan itu air tembus padanya. Kalau yang tembus gak ada masalah. Barakallah. Ada paham ya? Nah. Itu bukan terlalu tersebut dengan orang kufar. Itu biasa. Dilakukan oleh kaum wanita. Dan memang digunakan untuk berhias. Apakah harus hias dengan cara demikian? Tergantung suaminya masing-masing. Gitu ya? Iya. Kalau ada suami yang gak kepengen begitu. Ada suami yang senang begitu. Ya tergantung suaminya masing-masing. Sehingga seorang wanita gak boleh kemudian monoton aja. Fleksibel. Menyesuaikan kondisi suaminya. Ya, suaminya senang begitu. Yang menyenangkan hati suami dalam perkara yang mubah, masya Allah. Dia gak senang, jangan kamu paksakan. Oh, ngerti suaminya gak senang begitu. Malah dikasih pacar ini, segala macam banyak begitu. Sampai enak suaminya, ya Allah. Tadinya kamu ini, baik kayak gini, jadi enak kawan dia. Jangan. Lihat ya. Menyesuaikan kondisi suami. Barakallah. Apa syarat yang diperlukan atau batasan-batasan yang diperbolehkan apabila seseorang membeberkan kejelekan-kejelekan orang lain yang menyelisih sunnah pada masyarakat umum. Adapun untuk menerangkan aib orang lain di depan umum. Ini hukum asalnya sebagaimana yang terangkan tadi. tidak diperbolehkan. Dikuatkan dengan sabdanya Rasulullah SAW, فَإِنَّ دِمَاكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. Sesungguhnya harta kalian, darah kalian, kehormatan kalian haram atas kalian. Seperti haramnya hari ini, hari Nahr. Di bulan ini, bulan haji. Di negeri haram. Itu kemasannya enggak boleh. Dan untuk bisa membeberkan kejelekan orang lain, ketentuannya adalah, yang pertama, kalau kejelekan-kejelekan tersebut bisa membahayakan akidah kaum muslimin. Paham ya? Bisa merusak agama kaum muslimin. Dan pengaruhnya sangat kuat. Dan yang kedua, kemaslahatan yang dicapai sangat besar kalau membeberkan aib orang tersebut. Kemaslahatan yang dicapai adalah orang tadi sadar dari penyimpangan dia yang ada. Atau yang kedua, menyelamatkan akidah dan agama kaum muslimin dari penyimpangan dia. Jadi paham ya? Ini ketentuannya ya. Apakah perlu disebutkan langsung namanya? Itu pun juga kembali kepada kondisi masyarakat dan maslahat dan madharatnya. Tapi secara umum yang disebutkan oleh para ulama, kamu ingkari saja kefatilannya, kamu sampaikan kepada masyarakat adanya penyimpangan-penyimpangan A atau B atau C yang berkembang di masyarakat, sampaikan batilnya dengan argumentasi yang sangat kuat, adapun nama orang, lihat kondisinya. Kalau kondisinya menghendaki maslahatnya besar tercapai, menyebut nama dia bermanfaat, sebut kelas namanya. Si fulan yang mengandung penyimpangan itu ialah A. Kamu sebutkan A, langsung kaum muslimin menjauhi dirinya dan dia pun kapok sadar dengan tindakan tersebut karena dijauhi oleh semua kaum muslimin. Tapi kalau ada kemanfaatannya tidak perlu. Kamu sebutkan A, itu loh si fulan yang begini. Ternyata memiliki pengikut yang sangat fanatik. Mendengar kamu menyebut nama A, bukannya si A itu yang dijauhi, malah kamu yang digerebek. Nah, yang seperti ini enggak pas. Jangan kamu sebutkan nama orang. Barakallahu fikum. Sehingga kembalinya pada pembahasan kondisinya masing-masing. Khanutin azakumullah. Apa hukumnya jual beli di teras masjid? Apakah termasuk terkena larangan jual beli di masjid? Kalau teras yang itu ya, itu termasuk masjid ya. Itu loh yang teras ini. Itu masuk wilayah masjid. Tapi kalau di luar wilayah masjid, di luar tempat sholat nggak ada masalah. Di luar sananya atau di belakang sini, lah bas. Yang sini yang di tempat-tempat helm itu, ada maya juga. Terus belakang sana kocok sana, takut. Nah, yang dimaukan dengan masjid ialah mawdi'us shalah, tempat sholat, bukan areal masjid. Kalau areal tanah masjid, ombo. Nah, sak parkir-parkirnya, sak taman-tamannya itu areal masjid. Bukan itu yang dimaksud, tapi mawdi'us shalah, tempat sholatnya. Itu yang dilarang. Barakallahu fikum. Bagaimana membantah omongan orang kalau kaum muslimin tidak berdakwah dengan cara masuk parlemen, maksudnya parlemen yang saat ini, maka kaum muslimin akan semakin hancur karena kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang mengerti agama dan orang-orang kafir. Masya Allah, justru kaum muslimin semakin hancur dengan kamu ke parlemen. Allah nusta'an ya ikhwan. Saya katakan ya ikhwan, tidak usah panjang-panjang saya menceritakan masalah seperti ini. Antum lihat saja bagaimana kenyataan yang ada. Paham? Sebab mereka mengatakan, kan belum dicoba. Coba Islam. Jangan coba demokrasi. Kita mengatakan, jelas wajib mencoba Islam. Dengan Islam, solusinya semua problem terpecahkan dengan baik. Tapi apakah dengan cara seperti itu? Mencoba Islam? Jawabannya, bukan dengan cara demikian. Sehingga tadi saya katakan tidak usah panjang-panjang ya, menjawab seperti ini. Antum melihat saja bagaimana keadaan mereka sekarang ini. Yang betul-betul gencar mendakwakan lewat parlemen. Apakah mereka berhasil merubah keadaan? Ataukah justru keadaannya merubah mereka? Yo, jawaban. Jawaban. Hah? Kok diam aja? Tidak usah pakai dalil macam-macam sudah. Pakai kenyataan yang ada sudah. Ya. Saudara kita yang betul-betul sangat luar biasa gencar untuk mendakwakan Islam lewat seperti ini. Kamu lihat bagaimana apa namanya pergerakan mereka? Bedanya apa mereka dengan apa namanya partai-partai yang lain? Gak ono bedane. Menang misalkan di wilayah mana begitu. Hah? Mengadakan acara yang sama dengan partai-partai yang lainnya kalau menang, dangdutan bersama. Akhwatnya ikut joget semuanya. Lah subhanallah ya. Hah? Mengadakan acara apa namanya? Layar tancap dengan 4-5 layar besar meramaikan merayakan kemenangan partai Islam penuh keadilan di tempat tersebut. Bedanya apa partai yang ini dengan partai yang satunya lagi yang dia katakan sebagai partai kafir itu? Podoai. Apa dengan demikian Islam dibantu, Islam dibela, didakwahkan? Justru Islam semakin hancur, coreng, tercoreng, moreng. Gak ada baunya yang sedap. Terus hancur, berantakan. Karena ulah kamu tadi. Saya tanya, harus jujur aja. Ketika orang itu masuk misalkan ke pemilihan gubernur atau calon gubernur. Bil fulus ataukah orang masuk gitu aja. Jawabannya dia. Jawabannya gimana Pak Hendri? Hah? Bil fulus ya? Gak mungkin. Harus bil fulus. Misal antum ingin menjadi gubernur Jawa Timur, itu harus dibekingi oleh partai tertentu. Masing-masing partai membuka pendaftaran untuk kamu menjadi gubernur atau calon gubernur. Dan harus nyetor fulus. Fulusnya itu enggak 1.000-2.000 ya kan. M-M-an. Paham ya? M-M-an. Iya, bil fulus. Nyetor sekian puluh M ke sana. Itu pun belum tentu terdaftar nama kamu itu. Terus melebu, terus warak mereka itu sudah. Kenyang, jeger dengan uangnya kamu. Belum tentu kamu terdaftar. Bil fulus. Bil fulus. Hah? Bohong besar kalau mereka kemudian berteriak-teriak mengatakan apa namanya dakwah lewat parlemen akan memberantas yang namanya KKN. Bohong besar, bohong besar. Tidak usah jauh-jauh gubernur. Nah, pemilihan camat sama kayak gitu. Gak usah camat, padahal desa waduhai. Allah Ustaz. Justru Anda itu yang menumbuh suburkan yang namanya KKN. Menumbuh suburkan yang namanya suap menyuap dan semisalnya. Islam hancur dengan dakwah seperti itu ya. Allah Ustaz. Dan cara untuk menuju ke arah sana, betul-betul kamu yakini pelanggaran syar'inya. Pelanggaran syarinya. Sekarang tahun berapa ya? 2008. Pemilihan presiden tahun berapa ya? 2009. Pemilihan ketua DPR bersamaan. Ketua MPR bersamaan. Tinggal beberapa saat lagi. Setahun? Tahun lagi? Tinggal tahun lagi. Berarti sudah 4 tahun berlalu. Tinggal setahun lagi. Kamu lihat, apakah ada perubahan? Loh, kok diam aja? Kamu tanyakan kepada mereka-mereka teman-teman kita, saudara-saudara kita kaum muslimin yang apa namanya berdakwah lewat parlemen itu, apakah ada perubahan? Tidak usah macam-macam alasannya, langsung dengan kenyataan sudah berada di puncak kepemimpinan, di sampingnya. Jangan banyak alasan mengatakan kami ini enggak apa kebijakan pengetahuan kami cuma pekerjaannya nodok palu tok tak selesai musyawarah. Loh. Ya apa? Nah, kalau sampai sana saja susah untuk merubah keadaan yang ada, apalagi sampai di bawahnya. Ya enggak boleh putus asa. Berarti yang kamu inginkan sekarang itu ialah bagaimana caranya supaya semuanya kamu rebut, semuanya kamu sebagai pejabatnya. Kan begitu kan ya? Iya, ujung-ujungnya ialah dunia. Ujung-ujungnya ialah pangkat dan jabatan. Itu yang kamu cari. Kata lagi yang lain. Nah, kamu bergandeng tangan dengan yang namanya kelompok komunis, mau kamu. Bergandengan tangan dengan kelompok Hindu, mau kamu. Merayakan perayaan-perayaan orang kufar, mau kamu. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan dukungan dan suara. Apakah dibenarkan dalam agama? Tidak. Hancur, hancur. hancur berkeping-keping Islam itu, ikhwan. Tidak usah pakai dalil. Pakai kenyataan yang ada sudah cukup. Bukan dengan cara demikian Islam dikembangkan. Ya akhi, ta'lim seperti ini, Masya Allah, dihadiri 10-20 orang, menyampaikan masalah akhlak, masalah adab, masalah tauhid. Dibina akidah orang. Dibina iman seseorang. Dibina tauhidnya. Dibina akhlaknya. Dibina adabnya. Jadi orang yang saleh, orang yang taat. Kalau semua terbina dengan Islam seperti ini. Tidak usah capek-capek kamu kemudian daftar ke partai apa begitu. Sak partai-partainya berubah dengan Islam. Sak penguasa-penguasa berubah dengan Islam. Langsung seret. Tinggal ganti nama yang tadinya demokrasi jadi syariat. Yang tadinya presiden jadi imam. Selesai. Dan terbukti terjadi di zamannya Rasul. Di zaman para imam kita yang terdahulu. Allahumma musta'an ala hawla wa la quwwata illa billah. Al. Muhim. Begitulah ya. Hanya beberapa kali kalau ngomong sama orang-orang begitu. Saya hanya bilang gitu aja. Tidak usah banyak ngomong lah Pak. Saya tunggu aja bagaimana semangat Bapak dan hasil yang Bapak tunjukkan. Saya tunggu tinggal beberapa saat lagi ini. Kalau berhasil Masya Allah. Terima kasih banyak. Gitu. Kalau tidak berhasil ya tolonglah. Ngocok, tahu diri gitu loh. Antum ini ingin memperjuangkan agama atau Islam ataukah kepingin jabatan dan kursi? Bilang aja. Dah tadi, tangan. Wih. Dur, jam 6 madane. Setengah 6, teman-teman. Adane. Masya Allah. Allahumma musta'an la hawla wa la quwwata illa billah. Itu. Sekarang ini ikhwan, enggak usah banyak-banyak berbicara. Masing-masing melaksanakan apa yang ada pada dia. Sampaikan ilmu, sampaikan dakwah. Tamam. Kita aja bisa menyampaikan nanti di yaumul qiyamah itu semuanya akan dihisab dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Kita hanya bisa menyelamatkan diri sendiri. Dan menyelamatkan orang lain yang mau diselamatkan. Yang lainnya enggak mau ya terserah dia. Nanti urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti di kiamat dia merasakan akibat yang jelek, enggak usah menyesal dan enggak usah nangis. Tamam, rasakan sendiri nikmatnya. Rasakan sendiri bagaimana ganjarannya. Wallahu taala alim. Rabbun bisa difahami dengan baik. Cukup sekian saja. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.